Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid, dari syarah Qaulul Mufid, di mana Syekh Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu dari penjelasan surat An-Nisa ayat ke-60. Surat An-Nisa ayat ke-60 pada bab ini, yakni qala Asy-Sya'bi. Diriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi tentang asbabun nuzul ayat ke-60 dari surat An-Nisa. Karena ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini, maka Syekh Abdul Wahhab rahimahullah membawakan salah satu riwayat dari seorang tabi'in, Al-Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini adalah seorang tabi'in yang banyak belajar dari para ulama dari kalangan sahabat. Maka tabtu al-bayda, saya tidak pernah menulis, mencatat ilmu. Kenapa beliau menyatakan maka tabtul bayda ala sauda? Karena beliau sangat kuat hafalannya, dan beliau sangat kuat hafalannya, sehingga beliau mengatakan maka tabtu al-bayda ala sauda. Beliau tidak menulis tapi menghafal, karena ilmu itu memang harus dijaga. Al-hifad, bisa menjaga dengan tulisan, bisa menjaga dengan hafalan. Qala Asy-Sya'bi kana baina rajulin. Kata Asy-Sya'bi, asbabun nuzul ayat ini adalah dikisahkan ada antara seorang dengan orang Yahudi. Terjadi mada minal yahud al-khusumatan. Terjadi sebuah pertengkaran. Maka orang ini minal munafikin, dari kalangan munafikin, dengan seorang minal yahud. Terjadi persengketaan, perselisihan. Faqal yahud, maka orang Yahudi berkata, natahakamu ila Muhammad, kita berhukum kepada Nabi Muhammad, kita bersepakat Nabi Muhammad sebagai hakim. Arafa annahu la yakhudhu riswah. Orang Yahudi mengerti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima suap. Kenapa memilih berhukum, berhakim kepada Muhammad SAW? Yahudi tahu beliau tidak mau menerima suap. Keputusannya keputusan yang adil, karena seorang hakim yang tidak mau menerima suap. Faqala al-munafik, berkata orang munafik. Apa katanya? Natahakamu ilal Yahud bi'ilmihi annahu ya'khudu rishwah. Kita berhukum kepada orang Yahud. Kenapa? Karena dia mengetahui orang Yahudi mau menerima suap. Kalau hakimnya Yahudi, mudah disuap dan mau menerima suap. Makanya munafik memilih hakim Yahudi. Dan ini syahid annal munafik asyaddu khataran minal Yahud wa Nasara. Di sini menunjukkan munafik lebih berbahaya dari Yahud dan Nasara. Kalau Yahudi mau berhukum dengan, mari kita berhukum kepada Muhammad, munafik tidak mau, berarti asyaddu khatara. Kaum munafikin lebih berbahaya dari Yahud dan Nasara. Barakallahu fiik. Setelah itu fattafaqa, keduanya bersepakat, ayatiya kahinan fi juhainah. Keduanya bersepakat mendatangi seorang dukun, dukun di Bani Juhainah. Nah, orang Arab memiliki di kampung-kampung itu para dukun-dukun, para peramal, orang yang dituakan, yang berbicara tanpa ilmu dan suatu urusan, yang bekerja sama kadang dengan syaitan. Maka keduanya justru bersepakat mendatangi seorang dukun. Fayatahakama ilaihi. Maka munafik dan Yahud berhukum kepada dukun ini. Fanazalat, turunlah ayat ini. Surat An-Nisa ayat 60. Ini riwayat dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, seorang tabi'in, tentunya meriwayatkan dari sahabat. Karena beliau belajar dari sahabat. Belajar Quran dari para sahabat, dan sahabat belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bacakan penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah, adalah antara seorang munafikin. Apa itu munafikin? Siapa itu munafikin? Huwa man yadharul islama wa yubtinul kufra. Munafik adalah orang yang menampakkan keislaman, menampakkan dirinya seorang muslim. Wa yubtinu al kufra, dan menyembunyikan kekufuran, kekufuran, kekesyirikan, kejahatan terhadap Islam disembunyikan. Dan ini adalah makna munafik secara istilahi. Dalam lafaz yang lain, munafik adalah man yadharu al-khaira wa yubtinu asyarra. As-Saleh Fauzan hafizahullah memberikan sebuah takrif. Munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan dan kejahatan. Barakallahu fik. Ini munafik. Menampakkan diri muslim, bahkan berbicara Islam, tetapi di balik ucapannya mengandung kejahatan. Ini munafik. Dan munafik itu muncul fi kulli azman, setiap zaman. Dan munafik tidak muncul kecuali setelah kaum muslimin hijrah di Madinah. Di sana muncul munafik. Ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Jadi zaman sekarang pun bisa jadi muncul kaum munafikin yang mereka menampakkan Islam tapi menikam kaum muslimin dari belakang. Berbuat jahat terhadap Islam dan kaum muslim. Dan ini ya ibadallah muncul fi kullil azman. Adapun munafik secara makna luha yusamma munafiqa dari kalimat nafiqa'u wahya hujru al-yarbu'. Nafiqa adalah lubang, lubang yarbu', binatang sejenis tikus yarbu'. Wa huwa wal yarbu' lahu hujr, lahu bab, wa lahu nafiqa. Binatang yarbu' ini memiliki lubang, memiliki pintu, dan memiliki nafiqa, tempat yang dia bisa keluar darinya. Berarti dia bisa bersembunyi lewat dari belakang tempat yang lain. Barakallahu fik. Memiliki lubang, memiliki pintu, memiliki tempat yang bisa dia keluar darinya. Itu binatang yarbu. Ayahfir ilal ardi khandaqa. Binatang yarbu ini dia akan bersembunyi ke dalam bumi, membuat lubang. Hatta yasila muntaha hujrihi, sampai pada ujung lubangnya, tempat dia bersembunyi. Suma yahfiru ila a'la, lalu dia menyembunyikan dirinya dan membuat lubang ke atas. Fa idza baqiya syai'u qalil bihaitsu yatamakkan min daf'i bi ra'si tawaqqaf. Kalau tinggal sedikit lubang yang dia gali, yang mungkin dia bersembunyi di situnya, di tempat tersebut kepalanya akan masuk dan bersembunyi. Fa idza hajira alaihi minal bab, apabila pintu ditutup, kharaja minan nafiqa, dia akan keluar dari lubang yang satunya. Jadi memiliki dua lubang. Makanya munafik mereka menampakkan khair di depan tetapi di belakang menampakkan kejahatan, memiliki dua wajah. Wajahnya bertopeng. Ini topeng yang pertama, topeng kemunafikan. Wajah yang asli adalah kejahatan. Dan ini ya ibadallah dikatakan nafiqa karena mirip dengan binatang ini. Barakallahu fik. Lalu dalam Al-Quran juga ada surat namanya Al-Munafikun. Dalam Al-Quran juga ada surat namanya Al-Munafikun, surat yang membongkar isi hati munafikin, ya, yang mereka tadinya bersembunyi. Mereka sholat bersama Nabi, ketika Nabi berangkat perang mereka berangkat, walaupun di tengah jalan gembosi kaum muslimin, kita mau menyerahkan nyawa kita, ayo kita pulang. Itu munafikin, gembosi kaum muslimin dalam perjuangan. Barakallahu fik. Sehingga dibongkar oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Munafikun. Lalu kata Syekh, ayat ini berkenaan antara seorang munafik dengan Yahud. Siapa Yahud? Al-Yahud muntasibun ila dini Musa. Yahud, mereka orang yang muntasibun, disandarkan kepada agamanya Nabi Musa alaihi salam. Wasummu bidzalik, dan mereka dinamakan Yahud. Kata Allah Ta'ala, inna hudna ilaik, sesungguhnya kami hudna, kembali ilaika, kepadamu ya Allah. Airja'na au nisba ila abihim Yahudha. Atau Yahud adalah sekelompok yang mereka menyandarkan kepada bapak mereka, Yahudha, pakai zal. Namun terjadi ta'rib, perubahan, Yahuda dengan dal. Ini makna Yahud. Nah, dan mereka disebut juga Bani Israel. Bani Israel adalah Nabi Ya'qub. Jika dikatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, siapa yang dimaksud? Anak keturunannya Nabi Ya'qub. Jadi ucapan mereka yang mengatakan binasalah Israel, Israel ini Nabi Ya'qub. Berarti antum mendoakan kebinasaan kepada Nabi Ya'qub? Barakallahu fik. Tidak pantas mendoakan Nabi binasalah Israel. Yang betul adalah Yahud. Nah, wa ila wa qauluhu, maka kemudian munafik Yahud, faqala Yahud, Yahudi berkata, natahakam ila Muhammad, kita berhukum, perselisihan kita hakimi dengan Muhammad, tidak menyatakan Nabi Muhammad. Naam, ay ila Nabi, maksudnya adalah kepada Nabi. Tetapi Yahudi ini, barakallahu fik, walam yadkurhu biwasfi risalah, tidak mau menyebutkan sifat kerasulan. Tidak mengatakan, kita kembalikan perselisihan ini kepada Nabi Muhammad, kita kembalikan perselisihan ini kepada Rasul Muhammad. Tidak mau. Kenapa? Dikarenakan li'annahum la yu'minun birisalatihi, karena mereka tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'amun, dan mereka menganggap, anna nabiyya al-ma'udha bihi sayati, nabi yang asli yang akan datang, yang dijanjikan oleh Allah, itu nanti datangnya, bukan ini rasulnya, bukan ini nabinya. Itu Yahudi. Padahal mereka sudah diingatkan oleh nabi, nabi sebelumnya. Nah, mengingatkan kepada mereka di dalam Taurat wal Injil, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa ketika memanggil kaum Bani Israel, bahwasanya ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah saya Nabi Isa seorang nabi, seorang rasul, namanya Ahmad. Ahmad Muhammad sama. Falamma ja'ahum bil bayyinat, kata Allah, setelah betul-betul datang bukti kenabian ini, qalu, Yahudi ini berkata, hadza sihrum mubin, ini sihir yang nyata. Jadi orang Yahudi bukan orang bodoh. Mereka tahu, mereka paham tanda-tanda kenabian, kerasulan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka hasad, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq, mereka dengki kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kaum muslimin, setelah jelas kepada mereka kebenaran kenabian, kerasulan Muhammad. Hasad ya ibadallah. Nah, sampai hari ini mereka kaum yang hasad kepada kaum muslimin. Kaum yang hasad tidak pernah ridho kebaikan yang ada pada kaum muslimin. Walan tardo angkal Yahud, tidak akan ridho kepada kalian orang Yahudi itu. Walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah, ajaran mereka. Kalau kita masih berislam, mereka akan jengkel, tidak akan ridho. Kalau kita sudah sama dengan mereka, mereka baru ridho. Ini yang dicari oleh mereka. Sehingga ada tamayus bainal muslimin wal yahud. Ada tamayus, perbedaan. Sehingga adalah Umar bin Khattab, ketika ada orang Yahudi memakai kolan suah. Asalnya mereka tidak mau pakai kolan suah, penutup kepala. Maka Umar bin Khattab memerintahkan, lepas kolan suah kalian. Adalah kaum muslimin keluar ke pasar, ke tempat ibadah, menutup kepala. Kadang pakai imamah. Kalau dulu pakai imamah. Ya? Yahud meniru kaum muslimin. Apa yang dilakukan Umar? Lepas kepala, tutup kepala kalian. Supaya ada tamayyuz. Supaya ada tamayyuz bainana wa bainahum. Barakallahu fiik. Selanjutnya, kenapa Yahudi memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan memilih tokoh Yahudi? Lihat, Yahudi tidak memilih hakim Yahudi, tapi memilih hakimnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Arafa annahu la ya'khudhu riswah. Yahudi tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima suap. Ta'lil li talabi tahaqquq. Ini alasan orang Yahudi meminta hakim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu riswah? Riswah adalah kalimat musallasatun. Musallasatur ra'i. Musalasah artinya ro'nya bisa dibaca dengan tiga bacaan. Bisa kita baca ruswah dengan didomah fayajuzu riswah di kasrah ro'nya, atau dibaca roswah di fathah ro'nya, atau dibaca ruswah dibaca ro'nya didomah ruswah. Jika dikatakan musallasatur ro', yang membaca riswah betul, yang membaca roswah betul, yang membaca ruswah juga betul. Karena ini qira'ah, bacaan yang ada dari mereka. Musallasah. Apa itu riswah? Suap bahasa kita. Riswah adalah al-malu al-madfu' litawassul ila syai'. Riswah adalah harta, al-mal, harta, al-madfu' yang diserahkan kepada seorang. Litawassul ila syai', untuk sampai kepada suatu tujuan. Harta yang diserahkan kepada seorang untuk sampai kepada suatu tujuan. Ila syai'. Ini makna riswah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menerangkan riswah itu dari kalimat raswah bimakna al-habl. Habl itu tambang. Tambang alladhi yutawassal bihi ila istinbatil ma' minal bi'r. Tambang yang dijulurkan ke sumur untuk bisa mengambil air di sumur. Ini namanya rosya. Jadi rosya adalah maknanya habl. Sehingga di sini yang namanya riswah, harta yang diserahkan kepada hakim untuk supaya dia mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Barakallahu fik. Maka riswah ini barakallahu fik, contohnya kata saya bacakan penjelasan saya Saleh Fauzan, mayadfa'uhu ahadul khosmain lil hakim. Harta yang diserahkan kepada hakim oleh salah satu dari dua orang yang bertengkar, bertikai. Min ajli ayyaqdiyalah. Dengan tujuan dia mendapatkan keputusan hakim yang menguntungkan dirinya. Ini adalah riswah. A dengan B bertengkar, datang ke hakim. Yang sebenarnya kasusnya yang benar adalah si A. Namun si B karena orang berharta, dia datang ke hakim memberi harta. Tolong nanti ketika sidang saya dimenangkan. Sebenarnya yang dia salah sebenarnya dalam kasus ini. Tapi dia serahkan harta supaya mendapatkan yang bukan haknya. Dan ini adalah riswah. Atau ma yadbu'u lil muwaddif muwaddaf ahadul muraji'in min ajli ayyuqaddima mu'amalatahu ala mu'amalati ghairihi minal mustahiqin. Atau harta yang diserahkan kepada pegawai oleh salah satu dua orang yang meminta suatu urusan dengan tujuan apa? Agar dia didahulukan, mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Sebenarnya dia tidak lulus, gagal dalam proses mendapatkan sebuah pekerjaannya. Namun supaya dia bisa mengalahkan temannya yang lulus, dia serahkan harta. Tolong saya dimenangkan, tolong saya diluluskan. Sehingga yang berhak mendapatkan pekerjaan tersebut sudah dapat. Atau yang gagal dapat. Harta yang diserahkan namanya riswah. Barakallahu fikum. Ini riswah dan ini termasuk perbuatan yang muharramah. La'anallah ar-rasyi wal murtasyi. Dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Itu makna riswah. Lalu kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin. Qala ahlul ilm, berkata para ulama, la takunu muharramah illa idza aradal insan ayatawassala biha ila batil au daf'i haqqin, amma man badalaha liyatawassal biha ila haq lahu muni'a minhu au liyadfa'a biha batila an nafsih falaysat haraman ala al-badil amma ala akhidiha faharam. Syekh Utsaimin menerangkan, maka bukan termasuk la takunu muharrama, tidak termasuk kategori riswah yang haram, kecuali apabila seorang menginginkan untuk sampai kepada sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil dengan dia memberikan suap. Audabu haq, atau menolak hak orang lain. Amma man badalaha liyatawassal, atau menolak haknya. Adapun orang yang memberikan harta untuk sampai kepada sesuatu dari hak yang tertahan, atau untuk menolak kebatilan dari dirinya, falaysat harama, ini tidak haram. Sebenarnya dia punya hak, namun oleh orang yang di atas ditahan. Itu haknya antum. Tetapi orang ini menahan haknya antum. Dia akan mengatakan, ini akan sampai kepada kamu kalau kasih kamu ngasih uang 5.000. Baik, ini uang 5.000, mana hak saya? Antum memberikan 5.000 tadi bukan suap. Kenapa? Karena antum memberikan harta tersebut untuk bisa mengambil hak antum. Ini tidak haram. Yang haram itu bukan hak antum, antum kasihkan sesuatu untuk dapat hak yang batil. Tidak boleh. Lalu amma ala akhidiha faharam, maka adapun yang menerima yang 5.000 tadi haram. Kenapa haram? Karena dia sebenarnya sudah diberi oleh pemerintah misalnya upah, tunjangan, ya. Tapi karena dia itu ingin dapat uang 5.000, maka dia, kamu harus kasih 5.000 ke saya. Kalau tidak, tertahan harta ini. Itu hak antum. Antum mustahiqin mendapatkan hak tersebut. Maka ketika antum memberikan, itu bukan suap. Tapi antum mengambil hak antum. Yang berdosa siapa? Yang menerima uang 5.000. Barakallahu fik. Ini kategori bukan haram. Karena mengambil hak atau menolak menolak kejelekan dia. Nah, barakallahu fiik. Qauluhu, maka kemudian waqala al-munafiq, lalu orang munafik berkata, natahakum ilal yahud, kita berhukum kepada orang Yahudi. Liya'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah. Maka orang munafik berkata, kita berhakim saja kepada orang Yahudi. Karena orang munafik tahu Yahudi itu mereka orang yang mau memakan harta yang batil. Ya. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu berikan kepada hakim, litakulu fariqan min awwalin nas. Ya. Agar kamu bisa memakan harta-harta manusia, na'am, bil itsam, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun. Kamu tahu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini berkenaan dengan rishwah yang diberikan kepada hakim untuk bisa makan harta orang lain. Dia harus menyuap kepada batil, maka ini dikatakan adalah wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil itsam. Wa antum ta'lam. Nah, ini orang Yahudi. Nah, kita orang Islam tidak boleh meniru orang Yahud. Jangan pakai teori Yahudi. Apa teori mereka? Tidak pedulimu halal atau haram. Yang penting dapat harta dari apapun caranya. Ini bukan cara Muslim. Muslim mengenal halal, mengenal haram, bahkan mengenal syubhat. Ada syubhat yang kita harus waspada. Jangan seperti teori mereka. Apalagi dengan kalimat nyari yang haram saja susah, kok disuruh nyari yang halal. Astaghfirullah. Ini betul-betul terbalik cara berfikirnya. Ini cara berfikir yang terbalik. Kalau kita mukmin bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, betul-betul jujur ketakwaannya, diberi rezeki oleh Allah. Diberi kemudahan jalan keluar dan diberi rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Jangan kemudian melupakan ilmu. Karena takwa maknanya adalah bersungguh-sungguh melaksanakan ilmu, perintah, larangan diperhatikan. Barakallahu fiik. Fattabaqa ayatiyaka hina, keduanya sepakat mendatangi seorang dukun fi juhainah. Ka'annahu sara bainahuma khilaf wa aba munafik ayatahakama ila nabi. Seolah keduanya itu terjadi perselisihan. Tidak mau. Ini inginnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ini inginnya ke Yahudi. Maka da wa abal munafik. Orang munafik menolak berhukum kepada Nabi. Wal kahin akhirnya berhukum kepada seorang dukun. Apa itu kahin? Kahin adalah mayyadda ilmal ghaib fil mustaqbal. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, ilmu yang gaib yang akan datang. Perkara yang gaib yang akan terjadi. Namanya kahin. Nah, dan kahin ini kebanyakan yata'amal ma'asyaitan, bekerja sama dengan syaitan. Barakallahu fiik. Jin, jin jahat. Wa kana lil Arab kuhan. Orang-orang Arab dulu memiliki para dukun-dukun. Tanzilu alaihi musyayatin, turun kepada dukun setan-setan. Bi khabaris sama'i, dengan membawa berita dari langit. Fayaqulun sayahdusu kada wa kada. Dukun itu berkata, akan terjadi kejadian ini dan kejadian itu. Ini peramal, ya. Peramal bintang, peramal barakallahu fikum, nasib orang ini adalah kahin. Farubama asabu marrah minal marrat, bisa jadi tepat satu kejadian dari suatu kejadian-kejadian. Warubama akhtau, bisa jadi salah. Jadi ibaratkan yang tepat cuma satu, yang dusta itu seribu. Ya. Jadi seribu satu. Jadi orang itu barakallahu fikum banyak berbuat kedustaan. Para kahin ini banyak berbuat kedustaan. Fa idza asabu idda'u ilmal ghaib. Kalau tebakannya pas, tebakannya kok pas? Mereka mengaku-ngaku mengerti perkara yang akan terjadi hari esok. Akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Masih ingat itu seorang kahin. Sehingga orang rame-rame pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Mau kiamat. Tapi apakah kamu pulang kampung akan selamat dari kiamat? Kemana saja kita lari yang namanya maut akan menjemput kita kalau sudah kiamat. Ternyata tebakannya itu tidak tepat. Tapi masih ada saja orang yang percaya. Bahkan banyak kaum muslimin dengan HP-nya langganan meramal nasib zodiak. Nasib Anda yang berbintang ini dan berbintang itu. Padahal tidak boleh ya ibadallah. Wa kana al-arab yatahakamuna ilaihim, adalah orang Arab dulu berhukum kepada dukun ini. Fanazala qawlu, turunlah firman Allah Ta'ala, surat An-Nisa ayat yang ke-60. Ini asbabun nuzul yang datang riwayatnya dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh kita. Wal afu minkum bila mana ada salah dan kurangnya. Wa akhiru ta'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.